Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limi An-Nahwi, memasuki pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Inna dan saudara-saudaranya itu, dia punya amal atau dia mempengaruhi terhadap yang lainnya, yaitu menjadikan isimnya dinasob dan khobarnya dirofa. Nahu contoh, innallaha ghafurun rahimun walakinnahu syadidul iqabi. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang, akan tetapi dia sangat keras siksaannya. Di sini lafaz jalala Allah, dia dinasab karena dia isimnya inna, dan ghafurun dirafa karena dia khobarnya inna, rahimun dirafa karena dia khobar keduanya. Kemudian di antara saudaranya inna adalah lakinna, maka pada kalimat walakinnahu syadidul iqabi, isimnya lakinna adalah dhamir ha-nya itu, dan khabarnya syadidul iqab. Wa akhwatuha anna wa laita wa la'alla wa lakinna wa ka'anna. Saudara-saudaranya inna, di sana ada anna, ada laita, la'alla, lakinna, dan ka'anna. Ini semua jenisnya adalah huruf. Sehingga diterangkan, hadhil ahrufu idha dakhulat alaiha mazaidatu abtalat amalaha. Huruf-huruf ini semua, apabila ada mazaidah, yaitu ma tambahan masuk kepadanya, maka mazaidah tersebut menjadikan huruf-huruf ini tidak beramal lagi. Waja'alatha tadkhulu 'alal jumlatil fi'liyati, dan menjadikan huruf-huruf ini semua bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Yang tadinya inna dan saudara-saudaranya ini hanya masuk pada jumlah ismiyah, akan tetapi ketika ada ma azzaidah, yaitu ma tambahan, maka bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Fa ibtalul amali, lalu membatalkan amalnya. Artinya inna dan saudaranya itu tidak lagi bisa beramal ketika ada ma azzaidah tersebut. Nahu qali ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya saja orang-orang yang beriman itu hanyalah bersaudara. Ya nalhadu, kita perhatikan rafa kalimati al-mu'minuna. Kalimah atau kata al-mu'minuna di situ rafa. Fa hadha yadullu ala ihmali amali inna. Ini menunjukkan bahwasanya inna ketika kemasukan mazaidah menjadi tidak beramal. Ya, sehingga bukan innamal mu'minina tapi innamal mu'minuna. Ya, karena lafaz setelahnya kembali lagi menjadi mubtada dan khobar. Dan tadi sudah disinggung bahwasanya ketika kemasukan mazaidah maka bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Wa fi qouli ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, ini contoh yang masuk ke jumlah fi'liyah. Innama ya'muru masajidallahi. Sesungguhnya saja yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman. Dakhalat 'alal jumlatil fi'liyati. Maka di sini innama masuk ke jumlah fi'liyah. Wa hakadha baqiyatu akhwatiha illa laita fayajuzu i'maluha wa ihmaluha. Demikian pula yang lainnya, ya, sisa yang lainnya. Ya. Dari saudara-saudara inna kecuali laita, untuk laita di situ bisa mengamalkan dan bisa juga tidak mengamalkan, boleh mengamalkan dan boleh juga tidak mengamalkan. Contoh ya, nahu laita mutaliba mujtahidun. Ini contoh yang mengamalkan hukumnya boleh. Walaita mutalibu mujtahidun. Dan ini contoh yang tidak mengamalkan juga hukumnya boleh. Wa kadza yabtulu amalu lakinna idza khufifat. Demikian pula lakinna menjadi tidak beramal ketika dia ditakhfif, diringankan bacaan. Lakinna menjadi lakin, itu maksudnya. Wa tadkhulu 'alal jumlatil fi'liyati. Dan ketika itu bisa masuk kepada jumlah fi'liyah ketika ditakhfif. Beda kalau dibaca lakinna, maka tidak bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Tapi kalau ditakhfif menjadi lakin, maka bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Fa'ibatulul amali, dan amalnya juga batal. Ya, ketika apa? Ketika lakinna ditakhfif. Apa maksudnya lakinna ditakhfif? Lakinna menjadi lakin, itu maksudnya. Yang tadinya tasdid menjadi sukun. Contoh, ja'a Muhammadun lakin akhuhu ghaibun. Muhammad telah datang, akan tetapi saudaranya itu ghaib, tidak hadir. Nalhadu rafa kalimati akhuhu. Kita perhatikan di sini lafadz akhuhu itu dirafa. Bisa babit takhfifi, disebabkan karena lakinnya itu ditakhfif menjadi lakin. Wa nahu, dan contoh, ja'a Muhammadun lakin ghaba akhuhu. Ya, ini contoh yang masuk ke jumlah fi'liyah. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, lakin ghaba akhuhu, tetapi saudara laki-lakinya itu tidak hadir. Nalhadu fi hadzal misali dukhulaha 'alal jumlatil fi'liyati. Kita perhatikan pada contoh ini masuknya lakin kepada jumlah fi'liyah, yaitu ja'a Muhammadun lakin ghaba akhuhu. Amma inna fatuhmalu ghaliban idza khuffifat. Adapun berkaitan dengan inna, ketika dia ditakhfif menjadi in, maka secara umum atau lebih banyaknya adalah dia tidak beramal. Inna menjadi in, maka tidak beramal. Nah, contoh ya, in zaidun la sadikun. Sesungguhnya Zaid itu benar-benar orang yang jujur. Perhatikan hadhil lamul waqi'atu fil khabari tusamma alam al fariqata. Lam pada la sadikun, itu kan ada lamnya ya, yang terletak pada khobarnya itu la sadikun, itu dinamakan lam fariqah. Kenapa dinamakan lam fariqah? Ya, diterangkan nanti. Wataqa'u fi khobari in al muhaffafatil muhmalati. Lam fariqah itu terletak pada khobarnya in yang ditakhfif dan dia muhmalah, tidak beramal. Wa dzalika litafriqi bainaha wa baina in annafiyati. Dinamakan lam fariqah karena untuk membedakan, untuk memisahkan antara lam ini dengan lam antara in yang takhfif dari inna dengan in yang dia merupakan huruf nafi. Ya, in ada yang huruf nafi yang maknanya tidak. In huwa illa wahyu yuha, misalnya itu kan innya huruf nafi. Maka untuk membedakan in di sini huruf nafi atau in di sini takhfif dari inna, maka lihat di situ ada lam fariqahnya, gitu ya. In zaidun la sadiqun. Kemudian wa ta'malu 'ala qillatin, dan kadang beramal, kadang ya. Ya, wa ta'malu 'ala qillatin, kadang beramal, tapi ghalibnya ya, dalam nahwu itu ada istilah ghalib, ada istilah qalil ya. Kebanyakannya tidak beramal, tapi kadang beramal. Ya, nahwu contoh in zaidan sadiqun. In zaidan sadiqun. Sesungguhnya Zaid itu orang yang jujur. Ya, ketika beramal di sini tidak perlu memakai lam fariqah, karena sudah terlihat in zaidan, oh berarti innya ini adalah in takhfif dari inna gitu. Buktinya apa? Lafadz zaid isimnya menjadi dinasab gitu. Wa amma anna wa ka anna fa innahuma ta'malani ghaliban idza khuffifata. Adapun anna dan ka anna, maka keduanya itu kebanyakannya beramal ketika dia ditakhfif. Anna menjadi an, ka anna menjadi ka an gitu. Nahu contoh, nahu qali ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, di situ anna kemudian ditakhfif menjadi an. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasannya bagi manusia itu hanyalah apa yang dia usahakan. Ya, di sini tidak mengamalkan. Di sini diterangkan bahwasannya ismu an wa ka'an dhamir mahdhuf yusamma dhamir sya'an takdiru anna wa ka'annahu. Nah, di situ mengamalkan tapi isimnya mahdhuf, ya, isimnya adalah mahdhuf. Wa nahu qul ta'ala wa ka'allam dalna bil amsi. Ya, ka'alam talna bil amsi, ka'an. Nah, di situ ka'an, ka'annahu dhamirnya itu mahdhuf. Ya, di situ mengamalkan, ya. Ketika kita mengatakan oh ini mengamalkan, maka ditakdirkan ada dhamir yang mahdhuf. Wa annahu itu dhamir apa? Dhamir sya'an. Dhamir sya'an sebagai isimnya anna. Ya, dhamir sya'an yaitu dhamir yang menunjukkan sebuah kondisi keadaan sehingga tidak ada marji'nya. Ya, tidak ada marji' kemanapun, yang maknanya itu sesungguhnya saja. Ya, sesungguhnya saja. Sesungguhnya saja ada sebuah kondisi, apa itu? Laisa lil insani illa ma sa'a gitu. Tidak ada bagi seorang melainkan apa yang dia usahakan. Maksudnya yang akan didapatkan oleh seorang itu hanyalah yang dia usahakan. Nah, di situ ada dhamir sya'an dan itu menunjukkan mengamalkan. Ya, sehingga diterangkan ismu an wa ka'an dhamirun mahdhufun yusamma dhamir sya'ni takdiruhu annahu wa ka'annahu. Ya, isimnya an dan ka'an adalah dhamir yang dibuang yang dinamakan dhamir sya'an. Dhamir sya'an, ya, takdirnya annahu dan ka'annahu. Kemudian yajibu fi khobari hadhil ahrufi an yata'akhara wa la yataqaddamu 'ala al-ismi. Khobar dari huruf-huruf ini semua harus diakhirkan, tidak boleh didahulukan terhadap isimnya. Illa idza kana al-khobaru shibha jumlatin, kecuali kalau khobarnya itu berupa sibul jumlah. Fa in kana al-khobaru shibha jumlatin wal ismu nakiratan wajib taqdimul khobari, kembali ke seperti hukum mubtada khobar ini. Jika khobarnya berupa sibul jumlah, isimnya adalah isim nakirah, maka wajib mendahulukan khobar. Ya, nahu qali ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala inna ma'al usri yusra, khobarnya sibul jumlah, ma'al usri isimnya nakirah yusra, maka harus khobarnya didahulukan sehingga inna ma'al usri yusra. Inna fil fasli ustadhan, misal. Inna fil hammami muhammadan, misal. Itu. Ya, afan, kalau Muhammad itu ma'rifah, ya. Di sini adalah nakirah. Ya, inna fil hammami waladan, misal. Itu. Nah. Honahu qalika ka'anna bainaka wa bainahu nasaba. Ya, contohnya perkataanmu ka'anna bainaka wa bainahu ini khobarnya adalah sibul jumlah, maka harus didahulukan dan isimnya nasaba. Ya, seakan-akan antaramu dan antaranya dia ada nasab, ada hubungan kerabat. Amma in kana al-ismu ma'rifatan fayajuzu taqdimul khobari wa ta'khiruhu. Ya, ini juga sebagaimana pembahasan mubtada khobar. Adapun jika isimnya itu isim ma'rifah, maka khobarnya itu boleh didahulukan dan boleh diakhirkan. Didahulukan silahkan, diakhirkan silahkan. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, inna ilayna iyabahum. Khobarnya didahulukan. Wa nahwu qawlika, araftu anna fissidakin najata. Ya, saya yakin di dalam sifat jujur itu ada keselamatan. Nah, di situ khobarnya jar majrur, tapi isimnya adalah ma'rifah, maka boleh. Araftu anna najata fi sidqi, atau araftu anna fi sidqin najata. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau isimnya nakirah, ya maka wajib ya khobarnya didahulukan. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itu dulu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.